تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian beliau bawakan di sini riwayat-riwayat lain. Pada riwayat-riwayat ini ada tambahan-tambahan makna yang bagus untuk kita kaji. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi. Kata beliau haddatsani ibnu Lahiyah. Diceritakan kepada kami ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini namanya Abdullah ibnu Lahiyah, imam besar. Ibnu Lahiyah ini qadhi. Iya, ulama ahli sunnah. Sangat keras terhadap ahlul bidah. Hanya saja beliau setelah menjabat menjadi qadhi, hafalannya itu agak berubah. Karena itu banyak ulama yang melemahkan hadith-hadith ibnu Lahiyah. Ada yang melemahkan secara mutlak, ada yang merinci. Murid-murid yang senior yang dulu pernah mengambil di awal-awal, riwayatnya bagus, disebut beberapa nama orang dalam hal itu. Di antaranya Qutaibah bin Sa'id. Jelas ya? Iya. Baik. Nah itu tidak terlalu masalah ya. Ini hadith kan pendukung. Pendukung riwayat. Abu Mulahiyah ini imam ahli sunnah terkenal. Punya wibawa. Dan kenal, dikenal kesolehannya. Katakan beliau itu tinggal. Kadang kalau beliau sudah turun ke kota, belum lagi beliau sampai di kota, banyak orang itu sudah bergetar hatinya dengan kedatangan Ibnu Lahiyah. Karena beliau ini rahimahullahu taala punya wibawa. Kata beliau ni Al-A'raj, dari Al-A'raj. Al-A'raj namanya Abdurrahman ibn Hurmuz Abu Daud. Al-A'raj artinya orang yang pincang. Iya. Orang yang pincang. Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa di dalam riwayat disebut orang yang pincang? Itu kan aib orang. Masa disebut si pincang begitu? Dari si pincang. Ya. Baik, jawabannya itu enggak ada masalah ya. Kalau memang itu dari bab pengenalan. Orang sudah dikenal seperti itu, mau disebut apa lagi? Ya. Jadi kalau datang suatu tempat, ditanya mana si pincang, orang langsung tunjuk rumahnya. Memang dia sudah tahu di mana rumahnya. Kalau disebut namanya mungkin orang tidak kenal siapa itu, baru dengar namanya. Jelas ya? Atau ada orang misalnya namanya Zaid, mana si Zaid? Banyak orang nama Zaid, tapi kalau bilang si Zaid yang pincang, itu orang langsung tunjuk, oh iya di sana. Itu pengenalan namanya. Dan itu tidak ada masalah ya. Itu dibolehkan, mimbabi ta'rif, bukan ghibah itu.